abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita masuk dalam tafsir surat Al-Hujurat. Tafsir surat Al-Hujurat yaitu surat Al-Madaniyah bil ijma'. Al-Madaniyah bil ijma'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. واتقوا الله, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadha mutadhamminun lil adabi ma'allahi ta'ala wa ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi wal ihtirami lahu wa ikramihi. Kata beliau, ayat ini mengandung adab bersama Allah Azza wa Jalla dan adab bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini mengandung pengagungan, penghormatan dan pemuliaan terhadap beliau. Fa amarallahu ibadahul mu'minin bima yaqtadhihi il imanu billahi wa rasulihi. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada segenap kaum mukminin apa yang itu menjadi konsekuensi iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min imtithali awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ayyakunu mashin khalfa awamirillah muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim. Agar kaum mukminin hamba-hamba Allah berjalan di belakang perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, agar mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Wa alla yataqaddamu baina yadayillahi wa rasulihi wa la yaqfala yaqulu hatta yaqula wa la ya'muru hatta ya'mura. Agar kaum mukminin jangan mendahului Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka jangan berucap sampai dia Allah yang berfirman. Mereka tidak menyuruh sampai mereka atau sampai dia atau Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan. Fa inna hadha haqiqatul adabil wajib ma'allahi wa rasulihi. Maka ini semua merupakan hakikat adab yang wajib bersama Allah Azza wa Jalla dan bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa unwanu sa'adatil abdi wa falahihi. Adab wajib kepada Allah dan adab yang wajib kepada Rasul alaihi salatu wassalam merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda keberuntungannya. Wa bifawatihi tafutuhu sa'adatul abadiyatu wa na'imus sarmadi. Maka di saat luput, lenyap, tidak ada adab yang wajib bersama Allah Azza wa Jal dan adab yang wajib bersama Rasul alaihissalatu wassalam, maka luput kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang sarmadi. Sarmadi sama artinya dengan abadiyah, yaitu nikmat yang abadi. Wa fi hadza, di dalam ayat ini juga terdapat faedah. An-nahyu syadidu an taqdimi qauli ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaulihi. Di dalam ayat ini juga ada pelajaran, larangan yang keras untuk mendahului ucapan selain Rasul alaihi salatu wassalam atas ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Larangan yang keras mendahului ucapan selain Rasul alaihi salatu wassalam atas ucapan beliau. Fa innahu matastabanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajabat tiba'uha wa taqdimuha ala ghairiha kainan man kana. Maka sesungguhnya kapan saja jelas dan terang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, wajib untuk mengikutinya, wajib untuk mendahuluinya, mendahului sunnah Rasul alaihi salatu wassalam atas lainnya, siapapun juga dan kapapun juga. Siapapun yang mengucapkannya wajib mendahulukan ucapan Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam. Thumma amarallahu bitaqwahu umuman. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bertakwa kepadanya secara menyeluruh. Wahia kama qala Talak bin Habib, takwa seperti yang diucapkan oleh Talak bin Habib, an ta'mala bi ta'atillah tarju thawaballah. Kata Talak bin Habib, takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurillahi takhsha iqaballahi. Dan takwa itu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla di atas cahaya Allah, di atas ilmu, dan engkau takut hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah takwa menurut Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu inna allaha sami'un, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat maha mendengar, ay li jami'il aswati fi jami'il awqati fi khafiyil mawadhi'i wal jihati. Sesungguhnya Allah maha mendengar, ay maha mendengar semua suara di semua waktu dan di semua tempat dan arah yang tersembunyi. Fi khafiyil mawadhi'i wal jihati, dan tempat-tempat atau arah-arah tersembunyi. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Alimun, Allah maha mengetahui. Bidzawahiri wal bawatin, Allah maha mengetahui lahiriah-lahiriah, dan maha mengetahui batiniah-batiniah. Wassawabik, maha mengetahui yang telah lewat dan maha mengetahui yang akan datang. Wal wajibat, wal mustahilat, wal jaizat, Allah maha mengetahui segala yang wajib, yang mustahil, yang boleh. Wal jaizat, perkara yang boleh. Semuanya tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi dhikril ismainil karimaini ba'da nahyi anit taqaddumi baina yadillahi wa rasulihi. Maka kata beliau, disebutkan dua nama Allah yang mulia, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, setelah larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Disebutkan dua nama Allah yang mulia, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, setelah larangan mendahului Allah dan Rasulnya. dan setelah al-amr bittaqwa, setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah, ini artinya hatun alam tithali tilkal awamiril hasanah wal adabil mustahsanah wa tarhibun an diddihi. Ini memberikan pelajaran, anjuran untuk melaksanakan perintah-perintah kebaikan tersebut dan adab-adab yang baik tersebut, dan ancaman dari lawanannya. Lawanannya maksudnya adalah meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama berbicara tentang adab kepada Allah dan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun dari ucapan keduanya, yaitu Allah Azza wa Jalla dan Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat yang kedua, thumma qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti kalian mengeraskan suara kepada sebagian kalian, sebagian yang lain. Kenapa? Kenapa dilarang mengangkat suara, mengeraskan suara? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena akan berakibat batalnya amal-amal kalian dan kalian tidak merasa. Mengangkat suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam, mengangkat, mengeraskan suara kepada beliau sebagaimana mengeraskan suara kepada sebagian yang lain. Kita lihat tafsirnya. Kita baca, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Kata beliau, wa hadha adabun ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi. Ini adalah adab kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adab bersama Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengajak beliau berbicara. Ai la yarfa'ul mukhatibulah sautahu ma'ahu fauqa sautihi. Kata beliau, barakallahu fikum, ini merupakan adab bersama Rasul alaihi salatu wassalam dalam mengajak beliau berbicara. Jangan yang mau berbicara bersama beliau mengangkat suaranya di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Wa la yajharu lahu bil qaul, dan jangan dia mengeraskan suaranya. Bal yaghuddu sawta, hendaklah dia merendahkan suaranya. Wa yukhatibuhu bi adabin walin, dan mengajaknya berbicara dengan penuh adab dan kelembutan. Wa ta'zimin wa takrimin wa ijlalin wa idhamin, mengajak beliau berbicara dengan penuh pengagungan, pemuliaan, penghormatan, pengagungan wa idham. Wa la yakunu rasulu ka ahadihim, jangan sekali-kali kedudukan Rasul alaihi salatu wassalam seperti salah seorang dari mereka. Bal yumayyizunahu fi khitabihim, hendaklah mereka membedakan beliau ketika mengajak berbicara. كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة sebagaimana berbeda dengan yang lain diri beliau terkait dengan wajib, terkait dengan hak beliau yang wajib atas umat ini. Wa wujubil imani bih, berbeda hak beliau terkait dengan beriman, wajib beriman kepadanya. Wal hub, cinta, alladhi la yatimmul imanu illa bihi, cinta yang tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan cinta kepada beliau. Fa inna fi adamil qiyami bidzalik mahdzuran, tidak melaksanakan hal itu adalah dilarang. Khasyatan ayyahbata amalul abdi, khawatir batal amalan seorang hamba. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Kama annal adaba ma'ahu min asbabi husulis thawabi wa qabulil a'mali, sebagaimana beradab bersama Nabi alaihi salatu wassalam merupakan sebab mendapatkan pahala dan sebab diterimanya amalan-amalan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah catatan yang sangat penting, barakallahu fikum, di dalam hidup. Mengangkat suara saja tidak boleh. Bagaimana lagi kalau mengangkat petunjuk manusia di atas petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Kalau saja mengangkat suara dan mengeraskan suara di hadapan beliau berakibat akan membatalkan amalan, bagaimana lagi kalau mengangkat petunjuk selain petunjuk beliau alaihi salatu wassalam di atas bimbingan dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini pelajaran tentang betapa mengerikannya persoalan kebid'ahan dalam urusan agama, mengada-ngada dalam urusan agama. Ini benar-benar sebuah tuduhan dan tudingan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kebid'ahan itu beliau berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Maka oleh karena itu tidak ada yang paling berbahagia dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kecuali orang yang telah Allah berikan petunjuk untuk mempelajarinya kemudian mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ini adalah pejuang-pejuangnya, ini adalah warasnya, pewaris-pewarisnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir kita ambil yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasul alaihi salatu wassalam, ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum litaqwa, mereka-mereka lah yang telah Allah uji hati-hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, thumma madaha man ghadda sautahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla memuji siapapun yang merendahkan suaranya di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Bi annallaha imtahana qulubahum litaqwa, Allah akan menguji hati-hati mereka dengan ketakwaan. Ai ibtalaha wa ikhtabaraha fa dhaharat natijatu dhalik bi an salahat qulubuhum litaqwa. Allah uji, Allah Azza wa Jalla menguji hati-hati mereka, maka nampaklah nilai di dalam hati mereka itu, ternyata hati mereka bagus untuk ketakwaan kepada Allah. Thumma wa'adahumul maghfirata lidunubihim, al-mutadhamminata li zawali syarri wal makruh. Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka pengampunan terhadap dosa-dosa mereka yang mencakup hilangnya kejelekan dan yang tidak disukai, wa husulal ajril azim, dan terwujudnya pahala yang besar, alladhi la ya'lamu wasfahu illallahu ta'ala, yang tidak ada seorang pun yang mengerti sifat pahala tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa fihi husulu kulli mahbubin, dan di dalamnya terdapat tercapainya segala yang dicintai. Saya ulangi kembali, beliau menyebutkan Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan pengampunan dosa-dosa mereka setelah mereka lulus dari ujian menjadi hati yang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjanjikan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka. Janji pengampunan terhadap dosa-dosa mereka ini memberikan faedah. Satu, hilangnya segala kejelekan dan yang tidak disukai di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini satu. Dua, terwujudnya pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ketiga, terwujudnya, tercapainya segala yang dicintai. Wa fi hadza dalilun ala annallaha yamtahinal quluba bil amri wan nahyi wal mihani. Dari sini ada pelajaran, ada bukti bahwa Allah Azza wa Jalla akan menguji hati-hati ini dengan ujian perintah, dengan larangan, dan dengan cobaan-cobaan, kata beliau barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa di saat seseorang mendapatkan jaminan atau janji pengampunan dosa, di situ sudah tercatat, terkandung, bebas lepasnya dia dari segala yang jelek dan tidak disukai. Kedua, pengampunan dosanya mengandung arti akan terwujud pahala yang besar buat dirinya. Ketiga, pengampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla berarti tercapai segala apa yang dicintai. Pelajaran yang keberikutnya, ini menjadi bukti bahwa Allah Azza wa Jalla akan tetap menguji hati-hati ini. Mengujinya dengan perintah, mengujinya dengan larangan-larangan, dan mengujinya dengan berbagai macam cobaan. Faman lazama amrallah wattaba'a ridahu wasara'a ila dhalik waqaddamahu ala hawahu tamahadha watamahhasa littaqwa wasara qalbuhu salihan wa man lam yakun kadhalik ulima annahu la yasluhu littaqwa. Barang siapa yang konsekuen pada perintah Allah dan mengikuti ridhonya Allah, dan dia bersegera menuju ridhonya Allah Azza wa Jalla, dan dia mendahuluinya dari hawa nafsunya, maka dia benar-benar murni, bersih untuk ketakwaan. Maka hatinya akan menjadi hati yang salihah, yang salihah, yang bagus. Barang siapa yang tidak demikian, diketahui bahwa dia tidak pantas mendapatkan ketakwaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita mengetahui bahwa ketakwaan itu adalah natijah nilai, samarah, buah, hasil yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita konsekuen di atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengikuti ridhonya Allah Azza wa Jalla, bersegera menujunya dan mendahulukannya dari hawa nafsu. Inilah barakallahu fikum akan bernatijah, bernilai dan menghasilkan ketakwaan di dalam hati. Tapi bila seseorang tidak demikian kondisinya, maka dia tidak patut dan tidak pantas untuk mendapatkan ketakwaan barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pertama kali dibantu dan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala untuk melaksanakan sesuai dengan ridhonya, dan yang kedua semoga Allah azza wa jalla menerima pengabdian kita sekecil apapun barakallahu fikum. Dan perlu diketahui, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sekecil apapun dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, Allah akan membalasnya muajjala wala budda, pasti akan menyegerakan imbalannya di dunia, dan Allah azza wa jalla menyiapkan imbalan di akhirat lebih besar dari apa yang dia telah lakukan dan perbuat barakallahu fikum. Bisyartit, dengan syarat amalan yang kita lakukan itu makbul, amalan yang kita perbuat itu diterima oleh Allah azza wa jalla. Maka tentu harus kita melakukan evaluasi terhadap syarat-syarat ibadah diterima, keikhlasan dan sesuai di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ini yang kita jaga, sekecil apapun dari ketaatan yang dibangun di atas dua landasan ini, pasti akan dibayar segera oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, sebelum pembayaran lebih besar lagi di akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.